Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan kitab Kitabu Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang disunnahkannya untuk melaksanakan sahur sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan tentang disunnahkannya untuk melaksanakan sahur. Karena dalam melaksanakan sahur itu terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, yang diantaranya yaitu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kemudian yang kedua dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan keutamaan yang lain sebagai pembeda dengan puasanya umat-umat yang lain dari Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur." Dan disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Hal ini sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit ketika Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit berapa waktu jarak antara adzan di sini itu iqamah dengan sahur. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan qadr 50 ayah. Kemarin kita sebutkan qadr 50 ayah sekitar 20 atau 30 menit. Macam Syekh Utsaimin yang saya ralat ucapan Syekh Utsaimin yaitu 10 sampai 15 menit dibetulkan Ucapan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi fi syarh Riyadhus Shalihin di dalam syarah hadis Zaid bin Thabit qadul 50 ayat yakni min 10 daqaiq ila rubi' as-sa'ah, dari 10 menit sampai rubu' sa'ah 15 menit. Dan qadr 50 ayat di sini yaitu perkara yang amrun nisbi, sehingga patokannya itu yang tidak bisa ditentukan yang jelas, diakhirkan mendekati waktu salat, nah waktu adzan. Dan qadr 50 ayat di sini yaitu bacaan yang tertil. Qala rahimahullahu taala عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. حديث رواه الخمسة وصحبه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Dari سلمان ابن عامر الضبي radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, apabila kalian berbuka maka berbukalah dengan tamr, dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in, kalau tidak didapatkan maka berbukalah dengan air. Fa'innahu tahur, karena air itu tahur, mensucikan. Hadis ini sebagian para ulama membaikkan hadis ini karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhulah, Rabbab ibn Sulay Umur Ra'ih. البصرية وهي مجهولة. Dan sebagian para ulama hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain, itu hadis Anas bin Malik. Apa itu hadis Anas bin Malik? Hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam yakun rutabat fa tamarat, fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma'in. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru ala rutabatin, Nabi SAW berbuka ala rutabatin, rutab yaitu kurma yang basah, kurma yang segar, dan kurma ini biasanya harganya lebih mahal dari kurma yang lain. Kenapa? Karena rasanya yang legit. Dan kurma ini, kurma rutab, itu disimpan di kulkas supaya tetap segar dan tidak membusuk, karena dia sudah matang. Kalau disimpan di kulkas, itu ketika berbuka lebih segar. Nah, karena kurma rutab di sini kalau simpan di luar dia akan membusuk dan harganya pun lebih mahal. Fa illam yakun rutabat fa tamarat, kalau Nabi SAW tidak mendapatkan rutabat fa tamarat, maka dengan kurma yang biasa, kurma yang kering. Fa in lam yakun tamarat hasa hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma yang kering, Nabi SAW berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahmatullahi taala alaih kama fi Al-Jami' As-Sahih. Dan dalam hadis ini seseorang afdol berbuka dengan rutab apabila itu memungkinkan. Karena kurma yang rutab, ada kurma yang basah, kurma yang segar. Bahkan kurma ini, kurma yang masih bagus, segar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kisah Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit alayki rutuban janiyya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huzzi, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma, tusaqit alaihi rutuban janiyya, maka akan berjatuhan rutuban janiyya. Janiyya itu tori, kurma yang masih segar, yang masih fresh. Kalau tidak ada, maka dengan kurma yang biasa, kurma yang kering. Biasanya kalau kurma rutab itu tidak bisa bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Berbeda dengan kurma yang kering, itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan ketika disimpan di luar, itu dia kuat. Nah, biasanya kalau kurma rutab, ketika seseorang memakannya, ketika dia dimakan, itu bijinya bisa ditarik langsung tanpa kesulitan. Itu yang betul-betul fresh. Berbeda kalau kurma kering kan dipas dulu. Nah, baru kurmanya, baru bijinya terkelupas. Kalau betul-betul kurma yang fresh, yang masih segar rutab, biasanya warnanya itu hitam hijau-hijauan. Ketika diambil, bijinya bisa dikeluarkan dengan sendirinya, mudah. Dan harganya cukup mahal. Baik. Di dalam hadis ini bahwa afdal seseorang berbuka dengan kurma rutab. Kalau tidak, kurma. Kalau tidak ada, dengan beberapa teguk air. Dan kurma di sini faedahnya, keutamaannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa bagus untuk wanita yang hamil, wanita yang akan melahirkan, itu bagus mereka untuk mengkonsumsi kurma. Bahkan kurma pun bagus untuk anak-anak dibandingkan dengan jajanan-jajanan yang lain, karena kurma gulanya alami dan aman bagi tubuh, bagi lambung dan juga usus anak-anak, dan juga tidak membuat batuk. Nah, bahkan kurma itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, itu bisa menguatkan mata, menajamkan penglihatan. Sehingga seseorang ketika berbuka dengan kurma, dia ketika melaksanakan salat tarawih itu hilang rasa kantuknya. Kenapa? Karena memakan kurma, berbuka dengan kurma. Nah, dengan ini bahwa berbuka dengan kurma itu tidak wajib, akan tetapi lebih utama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa berbuka dengan kurma itu tidak wajib, akan tetapi utama. Kenapa utama? Karena keutamaan seseorang berbuka dengan kurma. Dan kurma itu bisa dibikin jus, misalkan kalau kurma yang biasa seseorang kurang apa ingin menjadi pengganti atau diselingi dengan sesuatu yang berbeda tetapi bahan bakunya kurma, dengan jus dicampur dengan susu bagus, atau dicampur dengan madu. Nah, bahkan ketika sahur pun seseorang meminum kurma, jus kurma dengan air hangat dan juga dengan madu, itu sudah cukup. Kenapa? Karena itu mengenyangkan. Itu mengenyangkan. Bisa dia beraktivitas di sepanjang harinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika Aisyah mengkhabarkan kepada keponakannya, pernah 3 bulan berturut-turut datang hilal pertama, bulan pertama, bulan kedua, tidak ada makanan, tidak menyala kompor di dapur Nabi SAW. Sehingga keponakan Aisyah bertanya, dengan itu wahai bibiku, dengan apa engkau makan? Qala akalnal aswadain, kami memakan dengan 2 yang hitam. Aswadain di sini yaitu kurma dengan air, bisa bertahan dalam waktu cukup yang lama. Sehingga dengan memakan kurma itu, hal ini sering kita bahas di beberapa kajian, itu alangkah baiknya dikonsumsi setiap hari, walaupun untuk beberapa butir. Nah, bukan dikonsumsi setahun sekali, hanya Ramadan saja. Di bulan Ramadan sudah kan, tapi konsumsi. Nah, konsumsi walaupun sedikit, dibuat jus ataupun yang lainnya, karena itu baik untuk tubuh. Bahkan seseorang ketika dia meminum kopi misalkan atau teh, maka jadikan kurma tadi sebagai pemanis. Jahe misalkan, karena kebanyakan di Jaziratul Arab ketika berbuka puasa, air jahenya tawar, dan pemanisnya dengan kurma. Nah, makan kurma dulu, kemudian setelah itu diminum air jahenya, dan itu sangat nikmat sekali. Nah, segar, nikmat dan alami. Pemanisnya pemanis yang alami, bukan pemanis buatan. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lawan. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.